Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan syarahnya, seperti biasanya setorkan dulu matan yang sudah kita lewati, yaitu 1 sampai 7. Barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am barakallahu fiikum. Na'am barakallahu fiikum, kita lanjutkan halaman 36. Qala al-mu'allifu ashabahullah. Setelah beliau menyebutkan tentang pembahasan isti'anah dan juga yang kaitannya daripada isi kandungan alfiyah yang menjelaskan tentang masalah nahwu dan yang semisalnya, kemudian beliau mengatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ثم بين أن هذه الألفية مع شمولها وجمعها لمقاصد النحو هي سهلة. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya alfiyah ini bersamaan dengan cakupannya dan juga kumpulannya, shumul cakupan, jama' itu kumpulan, limaqasid nahwi, yaitu untuk pembahasan ilmu nahwu, hiya sahlah, kata beliau, alfiyah tersebut mudah. Faqal, seraya Muhammad ibn Malik mengatakan, tuqarribul aqsa bil labdin mujazi wa tabsutul badla bi wa'din mujazi. Alfiyah itu tuqarribul aqsa, mendekatkan sesuatu yang jauh, bil labdin mujazi, dengan lafaz yang ringkas. Mujaz itu mukhtasar, qasir, nah ringkas, pendek. Wa tabsutul badla bi wa'din mujazi, dan alfiyah tersebut nah barakallahu fiik, melapangkan atau meluaskan pembahasannya. Badal ini pemberian, afan, pemberian ya. Itu meluaskan atau melapangkan pemberiannya biwa dan mujazi, dengan janji yang cepat. Mujazi itu artinya cepat. Nah, janji yang cepat yang terlaksana, cepat. Artinya mujazi ya adalah surah. Nah, kita lihat penjelasannya. Qala syarih wa sabahullah, qawlu al-aqsa ismu tafdilin bimakna al-ab'ad. Al-aqsa ini ism tafdil, maknanya al-ab'ad, sesuatu yang jauh, dibikin dekat oleh alfiyah tersebut. Maksudnya sesuatu yang mungkin jauh untuk dipahami sulit atau yang semisalnya, tapi di dalam alfiyah itu mudah gitu loh, dipermudah. Wa wa yahtaju ila masafatin tawilah, yaitu yang mana Sesuatu yang jauh itu butuh kepada jarak yang sangat panjang. Lakinnaha ay alfiyah, akan tapi alfiyah tersebut tuqarribuhu bi lafdin qasir. Masya Allah. Akan tapi alfiyah tersebut mendekatkan seseorang yang mempelajarinya dengan lafaz yang pendek. Li'anal mujaz huwa al-qasir, karena mujaz artinya al-qasir, pendek. Ringkas, pendek, mukhtasar, sama itu. Fahiyya tajma'u laka syattatan nahwi al-ba'idah. Yang mana alfiyah itu akan mengumpulkan untukmu beraneka ragam, bermacam-macam pembahasan nahwu yang jauh gitu loh. Paham ya, syattat itu beraneka ragam, bermacam-macam. Paham ya? Jadi mengumpulkan untukmu syattat beraneka ragam atau bermacam-macam nahwu yang sangat jauh. Paham ya? Didekatkan dengan alfiyah tersebut. Bilafdin qasirin, dengan lafaz yang pendek. Fatuqarribuhu, maka dengan itu apa? Nah, mendekatkan orang tersebut untuk memahaminya. Wa ma'a kauni lafdhiha mudazan, dan bersamaan dengan keadaan lafaznya itu yang ringkas, nafham, kita paham anna ata'aha qalilun, kalau sesuatu yang ringkas itu pemberiannya sedikit. Iya enggak? Kalau sesuatu yang ringkas, pendek itu otomatis kan pemberian sedikit gitu loh. Li'anal qalila la yu'ti illa al-qalil. Dikarenakan sesuatu yang sedikit itu tidaklah memberikan kecuali sedikit juga. Falau kana indaka wi'a'un saghirun fihi darahim. Sekarang contohnya, kalau seandainya kamu memiliki apa, wi'a' bejana atau wadah, wi'a' itu wadah, semacam wadah itu ya. Apabila engkau memiliki wadah yang kecil di dalamnya dirham. Takun darahimu allati fihi qalilah. Maka dirham yang ada di wadah tersebut apa? Sedikit juga, karena wadahnya juga kecil, ya kan? Fahatta la yafham ahadun dalik. Bisa jadi na'am barakallahu fiik, sampai orang itu enggak paham gitu loh. Paham ya? Karena terlalu ringkas dan apa? Dan pendek. Qala, beliau mengatakan wa tabsutul badla, ini pendek ringkas tapi tabsutul badla. Nah, yaitu apa? Na'am barakallahu fiik, memberikan pemberian yang luas gitu loh. Kita lihat maknanya, qul huwa tabsutul badla, yakni tabdulu badlan muwassa'an, yaitu memberikan pemberian yang luas. Jadi pendek tapi pemberiannya itu luas. Bisa memahamkan sesuatu yang luas. Li'annal basta bi makna at-tawsi'. Dikarenakan basta di maknanya tawsi' itu memperluas. Bisa dipahami ya? Qala Allah Ta'ala menyatakan Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah lah zat yang membentangkan, meluaskan rezeki bagi siapa yang Allah telah kehendaki, yang Allah telah tetapkan. Fahiya tabsutul badla ay tuwassi'ul ata. Yang mana alfiyah tersebut adalah tabsutul badla, maksudnya apa? Tuwassi'ul ata, yaitu memberikan pemberian yang luas. Faham ya? Naam. Jadi itu pun pemberian tersebut apa? Dengan janji yang cepat gitu loh. Memang biasanya kalau orang itu hafal alfiyah, kemudian paham isinya dan juga langsung praktek itu memang mewakili sih. Dulu Syekh Yahya ketika ditanya waktu itu di Demaj, hafizullah ta'ala wa ra'ah, bagaimana orang ketika belajar nahwu, apa yang dipelajari? Beliau mengarahkan jurumiyah, setelah itu mutamiyah alfiyah. Kotor nada malah gak dibahas. Karena kotor nada itu selain apa ya, selain cuma tambahan. Bahkan beliau mengatakan jurumiyah mutamimah pun kadang cukup juga kalau orang itu paham. Paham ya, seperti itu. Tapi alfiyah ini kan bisa dikatakan yang tinggi, level yang tinggi dipelajari dalam ilmu nahwu, karena digabungkan dengan ilmu sharaf di belakang-belakang itu ya. Naam. Kita lihat qaulu biwa'din munjazi, yakni ta'idu bil ata, yaitu menjanjikan, alfiyah tersebut menjanjikan dengan pemberian. Summa tunjizuhu, kemudian memberi pemberian tersebut apa? Naam, diberikan dengan cara cepat, biduni ta'khir, tanpa menunda itu loh. Naam ya. Naam. Bal huwa muwaffan bihi ala wajhil inzaz was sur'ah. Bahkan naam barakallahu fiik, beliau memang naam memenuhi sesuai dengan apa? Sisi yang naam barakallahu fiikum, segera dan cepat. Inzaz segera, sur'ah cepat. Bisa dipahami maksudnya ya. Jadi beliau min alfiyah ini menjanjikan alfiyah itu, ya, barakallahu fiik, akan memberikan apa? suatu pemberian yang luas yang diraih dalam waktu yang cepat dan tidak lama gitu. Paham ya? Nah, seperti itu. Fa jama'at baina arba' sifat. Maka alfiyah ini terkumpul padanya empat sifat. Pertama, sifatul ula taqribul aqsa ay al-ba'id. Mendekatkan sesuatu yang jauh. Paham? Yang jauh jadi dekat itu lah ya. Yang kedua, sifat tsaniyah, sifat yang kedua al-ijaz, yaitu segera. Falafduha mujaz, maka ijaz itu ringkas. Ringkas. Falafduha mujaz, maka lafadznya pendek. Laisa bikatsirin, tidak banyak lafadznya. Yamalu minhul insan, yang membuat orang itu bosan. Yamal itu bosan. Paham ya? Nah, jadi lafadznya itu enggak panjang yang bikin orang itu bosan. Bihaitu yaqra wa yaqra, ya kan? Dan kalau orang harus baca dan baca, wala yahsul illa ala faedah qalilah. Dan dia tidak mendapatkan kecuali faedah yang sedikit. Maksudnya itu naam, bukan lafadznya itu banyak kemudian orang itu bosan dan baca-baca, tapi faedahnya cuma sedikit. Tapi ini lafadznya pendek, tapi bisa menjanjikan itu loh. Pahami ya? Lafadznya pendek tapi menjanjikan. As-sifat salisah, sifat yang ketiga, bastul badli ay tawsi'uhu, yaitu memberikan pemberian yang luas. Tawsi'uhu maksudnya memperluas pemberian, maksudnya itu alfiyah itu memberikan sesuatu yang luas. Nah, wawasan atau misalnya wal badlu ya'ni al-ata fahiya tuwasi'ul ata, yang mana alfiyah tersebut memperluas pemberian. Nah, jadi pemberian berupa pemahaman atau mungkin maklumat atau yang semisalnya di dalam alfiyah memang panjang lebar. As-sifatur rabi'ah, sifatnya keempat, al-injaz, yaitu segera. Fahiya tunjizu ma wa'adat bihi, yaitu segera akan mewujudkan apa yang dijanjikan. Paham ya? Duna ta'khir, tanpa ada penundaan. Nah, itu janjinya seperti itu. Wa la yakhfa ma fi hadzal bait minal isti'arah, tidak asing lagi. Pada pantun ini ada yang namanya isti'arah, minjam kata. Isti'arah itu meminjam kata. Jadi sekarang pantun ini makhluk hidup atau makhluk yang mati, Abdullah? Mati, tapi beliau menggunakan lafaz-lafaz yang seakan-akan itu dia hidup itu loh. Paham ya? Menjanjikan itu dia orang hidup. Mana ada batu menjanjikan misalkan, atau pantun tulisan menjanjikan. Jadi beliau itu Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, jadi Ibnu Malik, Muhammad bin Malik itu meminjam kata sesuatu yang hidup untuk pantun ini. Paham ya? Kita lihat. Haitsu sawwara hadzal alfiyah, itu dari sisi beliau menggambarkan, sawwara menggambarkan, menggambarkan pantun alfiyah ini bihayyin dzi idrakin, ya kan? Menggambarkan pantun alfiyah ini dengan apa? Dengan orang atau dengan orang yang hidup yang punya apa? Punya ilmu atau punya pengetahuan. Paham? Ewa. Wa dzi ata'in, dan orang yang memiliki apa? Pemberian. Ya kan, menjanjikan memberi dengan pemberian luas. Kan orang biasanya, ya kan? Ya. Naam. Wadi bastin, dan juga naam, orang yang memiliki apa? Penjabaran yang luas. Wadi wa'din, orang yang memiliki janji. Itu kan orang semua itu. Bisa dipahami ya? Jadi di sini kenapa dikatakan isti'arah minjam kata? Karena Muhammad bin Malik di dalam pantun alfiyah ini beliau menggambarkan seakan-akan seperti orang yang punya pengetahuan, punya pemberian. Nah, barakallahu fi, kemudian punya sesuatu yang penjabaran, maksudnya penjabaran, dan juga memiliki janji. Wa illa, kata beliau, kalaupun tidak demikian, fa alfiyatu, maka alfiyah itu kalimatun mandumah, adalah kata-kata yang bentuknya pantun. Bukan manusia kan? Bisa kan janjikan seperti manusia? Gak bisa. Cuman al-mu'alif ini, nah, barakallahu fi, menggambarkan pantun ini seakan-akan menjanjikan. Bisa dipahami ya? Maksudnya berharap itu, berharap. Berharap dengan pantun yang sederhana, ringkas ini bisa memberikan pemberian yang luas dan mendapatkan sesuai dengan janji yang cepat. Lakin hadza yusammihi ulama'ul balagh, na'am, balaghah al-isti'arah. Akan tapi pembahasan seperti ini atau model seperti ini, para ulama balagh menamakan dengan isti'arah minjam kata. Ini sering kita jumpai ya. Ja'a Zaidun Asadan. Zaid datang dalam keadaan seperti singa. Ini isti'arah. Paham ya? Karena Zaid bukan singa. Paham ya? Zaid itu kan manusia. Maksudnya itu keberaniannya. Wa illa kalau dikatakan majaz, kita lewati ya. Laisa hunaka majazun la fil kitab wa la fis sunnah wa la fil lughatil arabiyyah wa inna ma yuqalu lahu uslubun min asalibil arab. Paham ya? Yang sahih itu enggak ada majaz. Paham ya? Semuanya hakikat. Cuman hakikat itu ada lughawiyah, urfiyah, kenapa? Syar'iyah. Paham ya? Jadi dikembalikan ke lughawiyah, urfiyah, syar'iyah. Paham ya? Zaidun asadan ini majaz, kita katakan bukan. Asadan itu secara uruf orang menggunakannya apa? Untuk apa? Untuk orang yang berani gitu loh. Cuman versi yang mengatakan majaz itu meminjam kata. Memang secara zahirnya meminjam kata memang, cuman enggak kita jelaskan. Laisa hunaka majazun la fil kitab wala fis sunnah wala fil lughatil arabiyyah. Sebagaimana dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah alaihi, wa inna ma yuqalu lahu uslubun min asalibil arab, gaya bahasa orang Arab. Paham ya? Disebut seperti itu. Kita lihat ini, wahia an tasta'ira sifat al-hayy lis-syu'ur wal iradah. Yaitu ilmu isti'arah ini di dalam pelajaran balaghah adalah apa? An tasta'ira, yaitu engkau meminjam sifat orang yang hidup yang memiliki perasaan wal iradah dan keinginan, ila jamadin, untuk benda mati, jamad benda mati, la syu'ura lahu wala iradah, benda mati yang tidak punya perasaan dan juga tidak punya apa keinginan. Mafhum insyaallah? Na'am barakallahu fiik. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya, qala al-mu'allifu ashabullah al-imam Muhammad ibn Malik rahimahullah, wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyat ibn mu'ti. Yang mana na'am barakallahu fiik, beliau atau pantun tersebut meminta dari kita untuk ridha kalau membacanya. Faham? Bisa dipahami ya, karena beliau ini al-imam bin Malik rahimahullah ta'ala, beliau sangat berharap sekali kalau pantun itu apa? Kalau orang yang bacanya itu ridha. Ridha itu udah senang gitu maksudnya. Bihur sustin tanpa marah. Kenapa? Karena fa'ikotan. Karena dia itu pantunnya ini menandingi, mengungguli. Fa'ikotan mengungguli. Mengungguli alfiyahnya ibn Mu'ti gitu loh. Beliau enggak sombong, bukan sombong, cuman realita nanti lihat kalau Alfian Mu'ti itu ada yang kurang gitu loh. Cuman kalau Alfian Malik ini walaupun sebagiannya barakallahu fiik istilahnya ada yang mirip, tapi beliau ini memberikan yang lebih sempurna gitu loh. Sehingga beliau mengatakan wa taqtadir ridha. Yang mana alfiyah tersebut kalau orang baca itu ridha senang. Dengan sukhtan tanpa marah. Sukhtan ghadab. Tanpa marah. Fa'ikotan dalam keadaan apa mengungguli alfiyahnya siapa? Ibnu Mu'ti. Kita lihat. Qala syarih wa sabahullah. Qulhu wa taqtadir ridha hal ma'na. Apakah maknanya? Tatlubu minna anna taradda ala mu'allifiha. Ini makna pertama yang sebutan tadi itu. Walaupun nanti makna yang kedua lebih dekat. Apakah maknanya bahwasanya tatlub minna, alfiyah itu meminta dari kita, anna taradda ala mu'allifiha, agar apa? Agar kita ini, na'am barakallahu fiik, na'am ridha, senang terhadap apa? Pengarangnya. Awil makna, ataukah maknanya tastaujibur ridha, itu mengharuskan orang itu ridha, bimakna anna man yakrawha yardha anha. Paham ya? Kalau apa ya? Kalau yang pertama tadi, seakan-akan mendoakan barakallahu fiik agar senang dengan pemiliknya. Tanya yang kedua ini, makna yang kedua lebih tepat insyaallah ya, kata beliau, yaitu kalau orang baca alfiyah tersebut itu akan mendatangkan keridhaan orang, senang. Senang apa maknanya? Bimana anna man yaqra'uha yardha anha. Dengan makna maksudnya orang yang baca alfiyah itu akan senang dengan alfiyah tadi. Memang kalau sudah paham, bisa dihafal, senang. Pantunnya juga bagus. Nanti dia pantunnya itu ala Bahrin Wahid. Bahrin Wahid itu maksudnya sajaknya sama semuanya. Ya. Mulai dari baris pertama, akhir baris pertama sama akhir baris kedua itu sama-sama. Lam, lam, mim, mim. Kalau biasanya pantun-pantun yang ada kan akhir tok. Iya enggak? Mimiyah itu akhir tok yang mim. Lamiyah, lam tok yang akhir tok yang lam. Kan itu. Kalau ini nanti baris awal, baris kedua, kalau misalkan baris awal akhirnya mim, baris kedua itu kan mim. Kalau saya lihat ini. Paham ya? Nah, anu lihat ini. Wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti, ta atau bukan? Ta. Fa'iqatan alfiyat ibn mu'ti, ta juga gitu loh. Iya enggak? Kalau ha'iyah, matun pantun ha'iyah, nuniyah, lamiyah itu yang huruf mim, nun, lam mananya? Akhirnya ta. Kalau ini enggak. Ya, masing-masing baris itu akhirnya kalau misalkan awalnya tok, yang di akhirnya tok, baris kedua tok itu sudah. Kita lihat. Kata beliau, bima'na anna man yakrahuha yardha anha bima tahtawihi minal ma'ani. Maknanya adalah bahwasanya orang yang membacanya itu akan ridho, senang. Paham ya? Senang terhadap alfiyah tersebut. Kenapa? Disebabkan karena yang terkandung di dalamnya berupa makna-makna tahtawi itu tashtamil artinya. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat. Wa ma fiha minal ilm, dan juga apa-apa yang di dalamnya berupa ilmu. Al-jawab as-sani, jawab yang kedua. Fahuwa akrab, ini yang dekat. Jadi makna watak tadirito itu maksudnya apa? Yaitu na'am barakallahu fiik, na'am berharap. Tak tadir artinya tarju juga bisa, tarju. Yaitu alfiyah tersebut berharap orang yang membacanya itu ridho, senang gitu loh. Karena makna-makna yang ada dalamnya dan juga ilmu yang ada dalamnya. Mafhum? Itu pun masih ditambah lagi apa? Fa'ikotan. Mengungguli alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Naam. Kita lihat. Wa qalu bi khairi sukhtin hadha min babi bayanin. Anna hadha ridha kamil, masya Allah. Ucapan mikir suhtin maksudnya ini adalah dalam bab menjelaskan bahwasanya ridha di sini, senang di sini sempurna gitu loh, bukan separuh-separuh, senang. Paham ya? La yashabuhu suhtun, yaitu rasa senang, rasa ridha yang tidak diiringi dengan apa? Suhtun, yaitu marah atau murka. Paham ya? Seperti itu. Naam, li'anna ridha qad yutlak, karena ridha kadang-kadang digunakan nah, barakallahu fikum, maksudnya apa? Maksudnya ridha secara mutlak gitu ya. Wa in kana fihi syai'un min as-sukhd, walaupun masih ada sedikit apa? Kemurkaan atau rasa marah. Tapi yang diinginkan ridha di sini, nah barakallahu fik, bi ghair sukhdin, ridha yang sempurna tanpa ada rasa marah. Benar-benar senang gitu loh. Paham ya? Nah, seperti itu. Perhatikan. Fa idza qala bi ghair sukhdin, tubayyinu annahu ridhan tam, laisa fihi sukhdun, masyaallah. Ini berarti menjelaskan bahwasannya ridho itu ridho yang sempurna tanpa di dalamnya rasa murka atau marah. Nah, insyaallah ya. Naam. Berikutnya, qalu Ibnu Mu'ti, naam. Ibnu Mu'tin rahimahullah, antum kalau mau lihat namanya bawahnya itu Yahya bin Abdul Mu'ti bin Abdul Nur Az-Zawawi, Abdul Husain Zainuddin, alimun bil Arabiyah wal Adab, wasi'us syuhrah fil Maghrib wal Masyriq. Wa ashhar kutubihi ad-duratul alfiyah fi ilmi al-arabiyyah. Ini aslinya. Jadi yang dikadang sebutan Alfiyah Mu'ti itu maksudnya ini. Namanya ad-duratul alfiyah fi ilmi al-arabiyyah. Mafhum? Namanya tadi Yahya bin Abdul Mu'ti. Nah, jadi Ibnu Mu'ti itu karena diambil dari lafaz Mu'ti tadi itu. Wa illa nam barakallahu fik, nam namanya tadi itu. Nah, lihat sini. Ibnu Mu'ti rahimahullah ta'ala tuwfiya sanah, yang beliau meninggal pada tahun 628 Hijriah. Wal mu'allif tuwfiya sanah, dan beliau mu'allif itu maksudnya siapa? Mu'allif ini? Amin alfiyah ini ya? Atau yang mana? Atau tulisannya ada yang keliru sini? Kita lihat. Ibnu Mu'ti rahimahullah ta'ala tuwfiya sanah, beliau meninggal pada tahun 628 Hijriah. Wal mu'allif, mu'allif berarti kembali ke mana? Ini ya, Amin Alfiyah ini. Beliau meninggal pada tahun 672 Hijriah. Berarti hampir sezaman ya. Wa Ibnu Mu'tin lahu alfiyatun fi nahwu. Ibnu Mu'tin juga punya alfiyah dalam ilmu nahwu. Wa huwa mu'asirun lil mu'allif ayunan. Yang mana beliau itu sezaman. Paham ya? Mu'asir itu sezaman. Nah, dengan al-mu'allif. Lakin alfiyatun Mu'ti tangkus an alfiyatun Malik. Tapi alfiyatnya Ibnu Mu'ti itu kurang. Paham ya? Nah, maksudnya itu kurang daripada alfiyatnya Ibnu Malik min wajhain. Maksudnya ada kekurangannya gitu ya. Akan tapi alfiyat Ibnu Mu'ti itu ada kekurangannya dibandingkan alfiyat Malik dari dua sisi min wajhain. Kama yakulun, sebagaimana mereka ungkapkan. Al-wajhul awal, Allah. Sisi yang pertama, annaha laysat ala bahrin wahid, ini alfiyah Ibnu Mu'ti itu apa? Tidak berdasarkan satu saja. Paham ya? Nah, maksudnya kalau barisan pertama itu akhirnya mim, barisan kedua seharusnya akhirnya apa? Mim gitu loh. Kalau Ibnu Mu'ti, alfiyah Ibnu Mu'ti tidak. Tapi kalau alfiyah Malik kita melihat, mulai dari awal kita melihat ya. Qala Muhammadun huwa Ibnu Maliki kaf. Ahmadu rabbiyallah khairu maliki kaf lagi. Ya enggak? Musallian ala Nabi Mustafa, alif bengkok kan, alif bengkok, kemudian ditocokkan dengan alif juga, wa alihil mustaqbilin syarafa, ya kan? Nah, kemudian yang kita baca hari ini, wa taqtadi ridha bi ghusti ta faiqatan alfiyat ibn mu'ti ta juga. Paham? Eh, itu maknanya bahrin wa'id seperti itu. Sudah paham ya? Nah. Bi khilafi alfiyat ibn Malik. Berbeda dengan alfiyat ibn Malik fa hiya ala bahrin wa'id masyaallah. Adapun alfiyat ibn Malik berada di atas satu sajak yang sama. Awal kedua sama, akhirnya ta yang pertama, yang kedua juga akhirnya ta itu. Wa ma'lumun anna al-qasidata in lam takun 'ala bahrin wahid fa innal insana yajidu fiha qalaqan. Dan sudah diketahui bersama bahwasannya kalau qasidah atau pantun itu apabila tidak nah bentuknya tidak satu saja, nah barakallahu fiik, itu seseorang akan menjumpai apa padanya qalaq-qalaq itu semacam nah barakallahu fiik tidak senang. Ya. Nah, tidak senang. Barakallahu fiik, tidak tenang, gelisah itu kolak juga maknanya. Maknanya kenapa? Karena mau dihafal juga agak sulit itu loh biasanya. Nah, seperti itu. Mahfum sallallahu ya. Al-wajhu tsani yang kedua, anna ma'aniha aqal. Bahwasanya naam al-fi'l mu'ti itu makna-maknanya lebih sedikit. Bi khilafi al-fi'a ibn Malik, berbeda dengan al-fi'l Malik fa hiya aktsar jam'an li masail wa aslasu fil lafz, masyaallah. Yang mana al-fi'l Malik tersebut aktsar jam'an lil masail, itu paling banyak kumpulannya terhadap suatu masalah atau masalah-masalah yang ada paling banyak al-fi'l tersebut, wa aslasu fil lafz, dan lafaznya paling ringkas. Ringkas mudah aslas itu. Paham ya? Naam, ashal wa akhsar. Ringkas mudah lafaznya itu. Dan tapi paling banyak apa? Paling banyak faedah atau masalah-masalah yang di dalamnya. Wa qad ra'aytu qit'atan min syarh alif yan mu'ti, dan sungguh aku telah melihat potongan, kitah potongan atau cuplikan dari syarah ala, dari syarahnya Alfian Mu'ti. Wa fil haqiqah la taqaruba wa la tasawiya baina Alfian Mu'ti wa Alfian Malik. Pada hakikatnya tidak ada kedekatan, tidak ada pula apa kesamaan. Enggak dekat enggak sama antara Alfian Mu'ti dengan Alfian Malik. Fa qalu Ibn Malik bi annaha fa'iqatun laha yakni zaidatun 'alaiha. Sahih kata Ibn Utsaimin. Ucap Ibn Malik disebutkan dalam pantun ini, fa'iqatan alfiyat mu'ti, yaitu mengungguli, mengungguli itu maksudnya zaidatun 'alai, lebih unggul daripada alfiyat mu'ti. Sahih ucapannya. Faham belum? Ucapan sahih itu maksudnya Ibn Utsaimin membenarkan itu. Ibn Malik kan mengatakan fa'iqatan alfiyat ibn mu'ti, ya enggak? Mengungguli alfiyatnya Ibn Mu'ti, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sahih ucapannya itu. Faham maksudnya? Nah, wa hal yu'addu hadha min babil hasad? Aywa. Sekarang ditanya lagi. Sekarang kenapa Ibn Malik kok mengatakan seperti itu? Apakah karena hasad iri? Paham ya? Kita lihat. Apakah hasad yang seperti ini dianggap dengan apa? Dianggap nam barakallahu fik bab hasad, yaitu iri. Ani an yasuddal insan annas an qiraati kutubi fulan wa fulan. Yaitu seseorang menghalang-halangi manusia dari membaca kitabnya si fulan dan si fulan. Maksudnya itu ini seakan-akan gini. Apakah Muhammad bin Malik ini punya rasa iri sehingga mengatakan lebih unggul daripada Alfiyah Ibnu Mu'ti? Apakah seakan-akan beliau itu menghalang-halangi baca Alfiyahnya Ibnu Mu'ti? Itu pertanyaannya ya. Seakan-akan seperti itu. Al-jawab, jawabannya an-niyatu hiyal asl. Niat yang paling utama itu. Paham ya? Inti. Niat itu adalah intinya. Niatnya apa gitu loh. Sudah paham ya? Fa in kanat niyyatuhu tunshal khalqi, kalau niatnya itu adalah dalam rangka menasihati manusia, maksudnya itu menyarankan gitu, kalau mau lebih luas, lebih unggul, lebih sempurna cakupannya, ini. Itu enggak ada masalah. Fa laisa minal hasad fi syai', ini bukan termasuk hasad sedikit pun. Walladhi yadulluna 'ala tariqin walau kana huwa alladhi sana'ahu ahsana min at-tariq al-akhar. Dan orang yang menunjukkan kita atas suatu jalan, nah walaupun apa, walaupun dia yang membuatnya, nah itu tentunya dia lebih baik minat tariqil akhir daripada jalan yang lain. Maksudnya apa? Nah barakallahu fiik, nasihun lana sebagai nasihat untuk kita. Maksudnya itu gini, maksudnya itu orang itu kalau menunjukkan kepada suatu jalan, nah, itu kan biasanya tetap bagaimana caranya menunjukkan jalan yang lebih bagus itu loh. Paham ya? Menunjukkan suatu kitab, ya kitab yang lebih bagus itu. Paham ya? Nasihat untuk kita itu. Amma in kana al-gharad al-haylulah baina intifa'in nas bi kutubi hadzal rajul. Adapun tujuannya itu adalah mengalihkan antara mengambil manfaat itu mengalihkan yaitu di hadapan manusia atau mengambil manfaat dengan kitab-kitab orang ini. Paham ya? Maksudnya biar yang lainnya enggak diambil manfaatnya. Alladzi idzan tafa'u bi kutubihi izdada ajran 'indallah, yang apabila mereka nanti mengambil manfaat dengan kitab-kitabnya akan bertambah pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Fahadha matmum bila syak, yang seperti ini tercela, tidak terlakukan lagi. Maksudnya kalau tujuannya adalah biar apa, biar orang ambil manfaat dari alfiyah itu, enggak ngambil dari alfiyah mu'ti misalkan ya, biar pahalanya lebih besar itu, nah itu malah enggak boleh. Tapi kalau tujuannya mengarahkan ya jalan yang paling bagus ya kan, kemudian yang lebih sempurna, faedahnya lebih banyak ya, kalau mau dipelajari ya alfiyah Ibnu Malik misalkan, itu enggak masalah, kan hanya mengarahkan aja. Jadi paham insyaallah ya. Nah, itu yang kita bahas. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.